Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kita lanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini dalam kitab Fiqh Muyassar. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab yang ketiga yang berkaitan dengan menunaikan hajah dan adab-adab tentangnya. Kita telah sampai pada permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan menghadap atau membelakangi kiblah dan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Pendapat jumhur yaitu dirinci adanya perincian jikalau dia membuang hajah di tempat yang tertutup atau di dalam bangunan, maka pendapat jumhur ini tidak mengapa, diperbolehkan dia menghadap atau membelakangi kiblat. Akan tapi jika dia berada di tempat yang lapang atau berada di lapangan, maka tidak boleh bagi dia untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ini pendapat jumhur. Akan tapi yang lebih afdal bagi seorang muslim hendaknya ia berhati-hati, karena di sana terdapat larangan menghadap atau membelakangi kiblat. Ini yang lebih afdol dan lebih berhati-hati bagi orang muslim. Kemudian permasalahan yang ketiga, qala al-muallif rahimahullahu taala, al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, ma yasunnu ma yasunnu fi'luhu lidakhil al-khala, lidakhil al-khala. Perkara-perkara yang disunnahkan untuk dilakukan bagi orang yang memasuki tempat buang hajah, yaitu al-khala. Jadi adab atau sunnah-sunnah yang hendaknya dilakukan bagi orang yang memasuki al-khala, tempat buang hajah, seperti kamar mandi atau tempat buang air. Di sana ada sunnah-sunnah yang seharusnya dilakukan bagi seorang yang ingin masuk ke tempat buang hajah tersebut. Qala yasunnu lidakhilil khala'i qawlu bismillahi allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, yasunnu lidakhilil, yusannu lidakhilil khala'i qawlu bismillahi allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunnahkan bagi seorang yang hendak memasuki tempat pembuangan air, tempat pembuangan hajah atau kamar mandi, untuk mengucapkan bismillahi allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah aku berlindung, dengan nama Allah, ya Allah, allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith, dari khubuth. Al-khubuth dan khaba'ith di sini ada dua bacaan, ada dua qiraah. Qiraah yang pertama dengan diharakatinya huruf ba dengan dhammah, jadi bacanya seperti ini minal khubuthi, minal khubuthi, alba banya di dhammah, minal khu habis itu banya diharakati dengan harokat dhammah, minal khubuthi. Al khubuth ada dua bacaan, bacaan yang pertama dengan banya dengan diharakati dengan huruf dhammah, jadi bacaannya inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Atau bacaan yang kedua yaitu dengan disukun, ba'nya disukun, ba'nya disukun, jadi bacanya minal khubuthi wal khaba'is. Jadi bacaan yang pertama dengan diharakati dengan dhammah, adapun bacaan yang kedua ba'nya diharakati dengan sukun, minal khubuthi wal khaba'is. Jika kita membacanya dengan dhammah, maka maknanya, arti daripada al-khubuth adalah dhukran as-syayatin, syaitan laki-laki. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi. Jika kita membaca dengan ad-dhammah, minal khubuthi, minal khubuthi, berarti makna khubuth adalah syaitan laki-laki, dhukran asyayatin, laki-lakinya syaitan. Kemudian wal khaba'is, syaitan yang perempuan. Adapun jika kita membacanya dengan khubuthi, dengan kita mensukun huruf ba di situ, kita harokati dengan harokat sukun minal khubuthi, maka arti dari al-khubuth adalah al-anfus as-syarirah, jiwa yang jelek. Al-anfus as-syarirah, jiwa atau sesuatu yang syar, sesuatu yang jelek. Ini makna jika disukun. Al-khubuth, jika al-ba'nya di situ disukun, maka maknanya adalah jiwa yang mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiwa-jiwa kita yang mengajak kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-khubuth. Kemudian inilah dua bacaan yang bisa saja kita membaca dengan kedua-duanya, yaitu dengan khubuth atau dengan khubuth. Dengan khubuth, dengan mensukun ba. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disunnahkan bagi orang yang hendak memasuki tempat buang hajah untuk mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lafaz bismillah, lafaz bismillah di sini disebutkan oleh para ulama bahwa lafaz ini disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa lafaz bismillah adalah lafaz yang dhaif, lafaz yang dhaif. Jadi hadis yang ada lafaz bismillahnya itu lafaz bismillah itu tidak sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jalur hadis yang menunjukkan ada lafaz bismillahnya, ada lafaz bismillahnya, seluruh jalur hadis-hadisnya itu dhaif semua. Ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Qala Ibnu Hajar, lam yathbut fil babi syai'un, tidak ada hadis yang sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan basmalah ketika hendak memasuki kamar mandi, ketika hendak memasuki tempat pembuangan hajah. Jadi lafaz bismillah dan juga lafaz sebagian para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, mereka mendhaifkan adanya lafaz bismillah tersebut ketika kita hendak memasuki hammam. Tidak ada, jadi tidak ada lafaz bismillah. Adapun hadis yang menyebutkan ada lafaz bismillahnya, maka itu adalah hadis-hadis yang tidak sahih sanadnya. Oleh karena itu, lafaz bismillah tidak disyariatkan ketika kita hendak memasuki kamar mandi. Karena hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hanya dengan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala annahu kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Langsung hadis muttafaq alaih, tidak ada yang disebutkan pada hadis muttafaq alaih ada lafaz bismillahnya. Akan tetapi di sana sebagian ulama ada yang mensahihkan lafaz bismillah ini, dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang mensahihkan adanya lafaz bismillah. Yang mensahihkan adanya lafaz bismillah yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk dalam pembahasan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam hadis Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a, tatkala beliau idza dakhala al-khala. Dalam lafaz hadis ini idza dakhala al-khala menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan jika telah masuk kamar mandi, jika telah masuk al-khala. Fi'il madhi yang menunjukkan perbuatan yang telah lampau. Akan tetapi para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan idza dakhala jika telah memasuki kamar mandi, artinya idza arada ayyadkhula al-khala, maknanya adalah jika ia hendak memasuki kamar mandi, jika ia hendak, bukan setelah masuk kamar mandi akan tapi sebelum dia masuk kamar mandi. Walaupun secara zahir lafaz hadis menunjukkan setelah masuk kamar mandi, subhanallah. Karena para ulama menjelaskan dalam syarah hadis kana idza dakhala al-khala yang dimaksud idza dakhala al-khala ay idza arada ay yadkhula al-khala, jika hendak memasuki al-khala, bukan setelah masuk al-khala. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'ta, jika engkau, fa idza qara'ta menggunakan fi'il madhi, jika engkau telah membaca Al-Qur'an, artinya fi'il madhi perbuatan yang telah lampau. Jika engkau telah membaca Al-Qur'an, arti zahirnya seperti ini, jika engkau telah membaca Al-Qur'an maka beristi'adzahlah kamu dari syaitan ar-rajim. Akan tetapi para ulama, para mufassirun mentafsirkan dan juga ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza aratta an taqra al-Qur'an, jika engkau ingin hendak membaca Al-Qur'an, bukan setelah membaca Al-Qur'an isti'adzah, akan tetapi isti'adzah dilakukan sebelum membaca Al-Qur'an. Sama seperti hadis idza dakhala al-khala, jika memasuki al-khala, yaitu sebelum memasuki al-khala, yang dimaksud adalah sebelum memasuki al-khala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. A'udzubika yakni aku berlindung, aku memohon perlindunganmu ya Allah dari al-khubuth. Jika kita membacanya dengan al-khubuth, dengan kita mengharakati dhammah al-ba', maka artinya adalah syaitan laki-laki, wal khaba'ith syaitan perempuan. Adapun jika kita membacanya dengan sukun, ba'nya disukun, minal khubathi, maka yang dimaksud adalah jiwa yang mengajak kejelekan, minasyarri, minal, min anfus asyarri, wal khaba'ith, jamak daripada jiwa-jiwa yang mengajak kejelekan tersebut. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak memasuki tempat buang hajah kita, kita berlindung kepada Allah dari syaitan atau juga dari jiwa-jiwa sesuatu yang jelek, min anfus asyarirah, sesuatu yang jelek. Boleh kita membaca dengan dua-duanya. Kita membaca salah satu dari keduanya. Bisa kita membaca dengan khubuth atau khubuth. Dan mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, kita membaca khubuth atau khubuth? Di sini para ulama berselisih. Akan tapi boleh dua-duanya. Intinya perkara ini wasi', perkara ini sangatlah luas. Boleh, tidak mesti harus membaca khubuth. Boleh kita membaca dengan khubuth atau khubuth. Dua-duanya boleh kita baca. Kemudian permasalahan, apakah disunnahkan juga hal yaqulu hadza dzikr fi shakhra, apakah disunnahkan juga mengucapkan doa ini ketika kita buang air di tempat yang luas atau padang pasir atau tanah lapang, bukan di dalam kamar mandi, akan tapi kita membuang air di tanah luas, apakah kita juga disunnahkan ketika kita hendak membuang air, enggak ada tempat di situ, di tanah luas kita langsung buang air di situ, apakah kita juga disunnahkan untuk membaca doa ini? Para ulama mengatakan tidak ada bedanya antara doa ini dilakukan, dibaca ketika hendak memasuki kamar mandi yang sudah ada tempatnya, atau ketika kita hendak membuang air di tempat yang luas sekalipun, tidak ada bedanya. Jadi sama-sama kita membaca sebelum kita membuang hajah. Jika di tanah yang lapang, bukan di suatu bangunan kita membuang air, maka kapan kita membaca doa ini? Kapan kita membaca doa ini? Para ulama menjelaskan kita membacanya ketika kita hendak melepas pakaian kita. Ketika hendak kita melepas pakaian kita. Jadi tempat yang luas tidak ada batasan ini tempat buang air khusus. Tidak. Jika kita ingin membuang air di tempat yang luas atau seperti padang pasir, tanah lapang, kita ingin membuang air tapi tidak ada tempatnya, tidak ada apa, bangunan yang khusus untuk pembuangan air di situ, apakah kita membaca zikir, membaca doa ini? Kata para ulama, tidak ada bedanya antara di tanah lapang atau di dalam bangunan. Kemudian kapan kita membaca doa ini jika kita berada di tanah lapang tersebut? Kita membacanya ketika kita hendak melepaskan pakaian kita. Ini pendapat jumhur min ahli al-ilm. Ini pendapat jumhur ahli ilmu. Kemudian permasalahan ma hiya faidatu hadza dzikr? Apa faedah yang kita dapatkan ketika kita berdoa dengan doa ini ketika hendak masuk kamar mandi? Apa faedahnya? Disebut oleh ulama ada tiga faedah. Yang pertama yaitu faedah yang bisa kita ambil dari doa ini ketika kita hendak memasuki kamar mandi. Faedah yang pertama adalah tatbiq as-sunnah, tatbiq as-sunnah, mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya merupakan keharusan, anjuran bagi seorang muslim, hendaknya ia untuk selalu senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama. Jadi kita membaca doa ini faedahnya agar kita menjadi orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua yaitu hifdzun minasyaitani zikruhum wa inatuhum zakaruhum wa inatuhum hatta yakhruj. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan, baik syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan, dan juga penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dari jiwa-jiwa yang mengajak kejelekan. Jadi kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan faedah daripada berdoa ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita ketika kita di dalam kamar mandi atau ketika kita berada di tempat buang hajah. Allah jaga kita dari syaitan, karena tempat buang hajah itu tempatnya syaitan, tempat tinggalnya syaitan. Oleh karena itu disunnahkan bagi kita untuk membaca doa ini agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita dari gangguan syaitan, baik syaitan yang laki-laki maupun syaitan yang perempuan, dan juga gangguan kejelekan diri kita, kejelekan jiwa kita yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, kita menerapkan doa ini, yaitu adalah mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tahsul al-thawab minallahi ta'ala. Dengan kita ikhlas membaca doa ini, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, tentunya hal ini akan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada kita dengan kita membaca doa tersebut. Inilah tiga faedah yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan doa ketika kita hendak memasuki tempat pembuangan hajah. Kemudian wa indal qala al muallif rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan wa indal intiha wal khuruj ghufranaka. Dan ketika telah selesai dari buang hajah, ketika kita telah selesai dari membuang air, atau dan wal khuruj, dan ketika kita keluar dari tempat pembuangan air tersebut, yaitu keluar dari kamar mandi, maka disunnahkan bagi kita untuk membaca doa ghufranaka. Dengan doa keluar WC atau keluar tempat pembuangan hajah, yaitu ghufranaka. Artinya adalah, ya Allah, aku meminta ampunan kepadamu. Ghufranaka, ya Allah, aku minta ampunan kepadamu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala'i qala ghufranaka. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmizi juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala ghufranaka. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan arti dari ghufranaka adalah atlub minkal maghfirah, aku meminta kepadamu ya Allah ampunan darimu. Kemudian apa kaitannya dengan ampunan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita keluar dari kamar mandi, apa hubungannya? Ketika kita masuk kamar mandi, jelas kita meminta perlindungan dari Allah dari syaitan, karena kamar mandi atau tempat buang hajah itu tempat yang kotor, banyak syaitan di situ. Akan tapi apa hubungannya ketika kita keluar dari kamar mandi atau keluar dari tempat buang hajah, kita mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, aku minta ampunan kepadamu. Apa kaitannya dengan doa ghufranaka ini dengan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di sana ada tiga jawaban. Jawaban yang pertama yaitu yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, li'annahu taraka zikrullah fi dhalikal khala fahada taqsirun minhu fatadarakahu bil istighfar. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan apa hubungannya seseorang mengucapkan ghufranaka ketika keluar dari kamar mandi. Kata Al-Imam An-Nawawi, hubungannya adalah karena seseorang ketika dia berada di kamar mandi atau ketika dia berada di tempat pembuangan hajah, maka dia telah meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim hendaknya ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika seorang muslim, ketika kita masuk ke dalam tempat pembuangan air, maka kita tidak boleh, diharamkan bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam An-Nawawi, seseorang ketika dia masuk ke khala, masuk ke tempat pembuangan air, mengharuskan dia untuk meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan taksir, ini merupakan kekurangan yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Maka oleh karena itu disunnahkan bagi dia ketika dia keluar dari kamar mandi, dia beristighfar kepada Allah karena dia telah meninggalkan berzikir kepada Allah ketika di dalam WC tersebut. Jadi ini jawaban yang pertama yang dijawab oleh Imam An-Nawawi. Jadi seseorang ketika dia masuk ke dalam tempat pembuang air, tempat buang air atau kamar mandi, dia meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggalkan zikir kepada Allah tentunya ini merupakan kekurangan yang dia lakukan, merupakan kurang amalan yang kurang bagus, yaitu meninggalkan zikir kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan bagi orang tersebut ketika keluar dari kamar mandi, ia mengucapkan ghufranaka ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Ini jawaban dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian jawaban yang kedua yang dijawab oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, apa kaitan hubungannya seseorang mengucapkan ghufranaka ketika dia keluar dari kamar mandi? Qala Ibnu Al-Qayyim, ar-rajul 'inda an takhruj al-adha min jismihi tukhaffaf wa tan'ama 'ala dhalik, fa innahu yatadhakkar adha al-ithm fi qalbihi fa yas'alu Allah an yaghfira lahu adhiyat al-ithmi min qalbihi. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, seseorang ar-rajul ketika dia telah menunaikan hajahnya, ketika dia telah mengeluarkan menunaikan hajahnya dari tubuh dia, dari badan dia, maka terasa ringan, dia merasa lega, dia merasa nikmat ketika dia telah selesai buang hajah tersebut. Dia tidak merasa ada sesuatu yang memberatkan tubuh dia lagi karena sudah dikeluarkan hajahnya. Maka ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia memikirkan, dia juga berpikir fa innahu yatadzakkar, maka seseorang itu hendaknya ia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan tersebut. Kemudian dia mengingat juga atas adza atau kotoran yang ada di dalam hatinya, kotoran dosa yang ada di dalam hatinya. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya ketika keluar kamar mandi. Jadi yang dimaksud Ibnu Qayyim adalah seseorang ketika dia selesai mengeluarkan hajahnya, sudah selesai menunaikan hajahnya, maka dia akan merasa lega, enteng. Dia merasa nikmat, maka dia hendaknya ia berpikir kotoran yang ada di hatinya. Jadi kotoran yang ada di tubuhnya sudah dikeluarkan, sudah selesai, dia merasa nikmat, maka hendaknya ia memikirkan kotoran yang ada di hati dia, kotoran dosa yang ada di hati dia, sehingga dia disunnahkan bagi orang ini meminta ampun agar dihapuskan kotoran tersebut yang masih ada di hati dia, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Jadi paham ya? Jadi meminta ampun, hubungannya dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang ketika dia menunaikan hajahnya, dia merasa mengeluarkan kotoran yang ada di tubuh dia, dia merasa nikmat, maka dia mengingat akan dosa-dosa dia, kotoran-kotoran yang mengenai hati dia, yang mengenai hati dosa yang masih ada di hati dia, maka dia meminta kepada Allah untuk dihapuskan, dibersihkan juga kotoran tersebut dari hatinya. Maka ini kaitannya dengan ucapan ghufranaka, dengan ucapan saya minta ampun kepadamu ya Allah. Kemudian jawaban yang ketiga. Jadi jawaban yang pertama yaitu yang dijawab oleh Imam An-Nawawi. Jawaban yang kedua yang dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian jawaban yang ketiga yang dijawab oleh sebagian para ulama, annahu istaghfara li syu'urihi bi taqsir syukri ni'matillahi 'alaihi allati an'amaha min ta'amin thumma sahhala khurujahu fara'a fi nafsihi annahu qasirun fi syukri ni'matillahi 'alaihi fayati bil istighfar. Jadi jawaban yang ketiga adalah bahwa seseorang ketika dia selesai menunaikan hajahnya, kemudian dia keluar dari tempat pembuangan hajah tersebut, dia merasa kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah berikan dia kenikmatan telah selesai dalam membuang hajah, membuang kotoran yang ada di dalam tubuh dia. Kemudian dia mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan dia makanan, memberikan dia ta'am, makanan, yang dengan sebab makanan itu kemudian Allah memudahkannya untuk kotorannya dikeluarkan, memudahkan makanan tersebut bisa keluar dari tubuh kita, dan kita merasa nikmat ketika kita telah membuang air. Maka dia, seorang ini, melihat bahwa dirinya kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat dirinya kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena taksirnya dia dalam bersyukur atas kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi jawaban yang ketiga yaitu seseorang ketika dia menunaikan hajah, maka tentu dia merasa nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia makan, kemudian dia keluar dengan mudah, makanan tersebut keluar dengan mudah, maka dia merasa bahwa dia kurang rasa syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dia hendaknya minta ampun dengan mengucapkan ghufranaka, ya Allah, saya minta ampunan darimu. Inilah tiga jawaban yang dijawab oleh para ulama yang berkaitan hubungan antara ucapan ghufranaka dengan keadaan seseorang keluar dari kamar mandi. Jawaban yang pertama tadi, karena dia, yang dijawab oleh Imam An-Nawawi, karena dia sudah meninggalkan zikir di dalam kamar mandi, maka ini merupakan taksir, ini merupakan kekurangan yang dilakukan oleh orang tersebut, maka hendaknya ia untuk beristighfar kepada Allah. Jawaban yang kedua yang dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu ia merasa kenikmatan, ia merasa nikmat ketika telah keluar kotoran yang ada di tubuhnya, maka hendaknya ia mengingat kotoran yang masih menempel di hatinya, sehingga dia disunahkan untuk mengucapkan ghufranaka agar Allah menghapus kotoran-kotoran yang masih ada di dalam hatinya. Ini jawaban yang kedua. Adapun jawaban yang ketiga, maka dia, karena orang ini merasa kurang dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia minta ampun kepada Allah atas perbuatan dia tersebut, yaitu dia kurangnya bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Allah berikan dia makanan, kemudian Allah mudahkan untuk keluar, kemudian dia merasa kurangnya saya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya ia minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan yang dia kurang tersebut. Inilah beberapa masail yang bisa kita ambil di pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.